بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, masih kitabul fadail, kitab keutamaan-keutamaan. Dalam hal ini kita sedang mempelajari keutamaan-keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-27 yang berbunyi bab fi sifati famin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ainaihi wa aqibaihi, bab tentang sifat mulut nabi alaihi salatu wassalam dan sifat kedua matanya dan sifat kedua tumitnya. Ya, jadi sampai tumit pun diceritakan oleh para sahabat tentang tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga di sini, bentuk mulutnya, matanya, dan tumitnya. Kita baca hadis yang pertama, nomor 6018. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Bashar wal lafdhu li ibn al-Musanna قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. Ini tiga ungkapan tentang Nabi. Yang pertama, dhali al-fami. Yang kedua, askalal aini. Yang ketiga, manhusal aqibaini. Ya. Qal qultu li simak. Berkata perawi, saya berkata kepada simak. Simak adalah Ibn Harbin, muridnya Jabir bin Abdullah. Berarti yang bertanya adalah Syu'bah. Syu'bah adalah murid dari Simak. Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-wasiti. Qala qultu li simakin ma dhali'ul fami. Qal azimul fami. Qala qultu ma ashkalul aini. Qala tawilu shaqqil aini. Qala qultu ma manhusul aqibi. Qala qalilu lahmil aqibi. Ya. Ini hadis yang pertama yang isinya adalah tentang bentuk tiga organ dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mulut, yang kedua mata, dan yang ketiga tumit. Mulut disifati dengan dhali'. Mulutnya disifati dengan dhali'. Kemudian mata disifati dengan ashkal. Kemudian tumit disifati dengan manhus. Dhali', ashkal, manhus. Apa artinya? Nanti akan ada penjelasannya. Sebagaimana kita tidak memahami artinya, Syu'bah ibn al-Hajjaj, perawi hadis, ulama besar, juga tidak mengetahui maknanya, sehingga dia langsung bertanya kepada gurunya. Gurunya Simak ibn Harbin. Ya, jadi, tentang sifat mulut Nabi adalah dhali', tentang sifat mata Nabi adalah ashkal, tentang sifat tumit Nabi manhus. Selesai cerita dari Jabir ibn Samurah. Ketika Simak ibn Harbin menyampaikan kepada muridnya Syu'bah dan yang lain-lainnya, maka Syu'bah bertanya kepada Simak, ma dhali'ul fami? Apa arti dari dhali'ul fami? Ya, kata Syu'bah, apa artinya dhali'ul fami? Ini satu yang merupakan catatan penting bagi kita, bahwa generasi salaf, generasi tiga yang dijanjikan, yang diberikan jaminan kebaikan oleh Nabi, mereka bukan hanya sekedar mengikut tanpa ilmu. Ya, karena ini yang dituduhkan kepada mereka, dituduhkan kepada para sahabat, dituduhkan kepada generasi setelah mereka, bahwa mereka ini hanya sekedar mengekor, tidak paham, tidak memahami. Ya, hanya sekedar membeo. Ya, hanya sekedar ikut-ikut saja tanpa memahami. Ada ungkapan yang masyhur ya, ketika hujatan-hujatan yang dilontarkan kepada mereka. Sampai sekarang masih masyhur. Mereka mengatakan manhajus salaf aslam. Manhajus salaf apa? Aslam. Wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam. Ya, metode beragamanya generasi dahulu itu metode cari selamat saja. Ikut selamat, ikut selamat. Sementara metode yang setelah mereka, orang-orang yang merasa mereka cerdas, pintar, memiliki daya intelektual yang luar biasa, punya ilmu, punya jabatan, pangkat, dan gelar, mereka lebih a'lam dan ahkam. Lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih bijaksana. Kalau yang para sahabat, tabi'in, itu kan hanya sekadar ikut-ikutan saja. Apa kata gurunya, itu yang diikuti. Tanpa memahami. Sebagai bantahan ini, kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak mungkin ada pertanyaan seperti ini. Ya, tidak mungkin ada Syu'bah menanyakan tentang makna dhali'ul fami, menunjukkan mereka harus paham. Ya, menunjukkan mereka berusaha untuk memahaminya. Ya. Sehingga mereka bertanya, kalau seandainya sekedar ikut-ikut saja, ya apa yang dikatakan oleh kata guru saya, Nabi itu dhali'ul fami. Oh, apa artinya dhali'ul fami? Tidak tahu, terserah guru saya. Ya. Tetapi justru langsung di saat itu juga, ketika disampaikan oleh gurunya Simak bin Harbin, Syu'bah bertanya, "Ma huwa dhali'ul fami?" Apa itu yang dimaksud dengan dhali'ul fami? Maka gurunya menjawab, "Qala 'azimul fami." Ya, mulutnya lebar. Mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam lebar. Orang Arab, ya, orang Arab seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi memberikan bagi mereka, di pandangan mereka, mulut yang lebar itu adalah kelebihan. Mulut yang kecil, saghirul fami, ini kekurangan. Ya. Makanya dia, mereka mengatakan wal arabu tandahi bidzalik wa natazummu sigharal fami. Mereka, orang Arab, ini kebiasaan yang memang tidak benar, tetapi menunjukkan bahwa lebarnya mulut itu adalah sebuah kelebihan di bangsa Arab. Ya. Dan itu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang mulutnya, dhali al-fami. Kemudian qala qultu ma ashkalul ainaini. Apa pula yang dimaksud dengan mata yang ashkal? Ya. Qal tawilu shakil aini. Panjangnya belahan mata. Jadi bukan bulat begitu saja, tapi panjang. Ya. Panjangnya belahan mata. Ini makna yang dijelaskan oleh Simak, bahwa mata Nabi SAW itu belahannya agak panjang, bukan bulat, tetapi memanjang. Ya. Dan itu yang tadi sempat saya coba melihat di guru kita, ya, Mbah Google. Ya. Ya, dalam bahasa Arab ashkal ain, maka yang ditampilkan itu mata yang apanya belahannya itu memanjang. Ya. Memanjang. Ini makna yang dijelaskan oleh Simak, tetapi penjelasan Simak terhadap makna ashkal ini dikritisi oleh ulama-ulama yang lain. Mereka mengatakan bahwa makna ashkal itu adalah mata yang bagian putihnya di pinggir-pinggirnya itu di sini halaman berapa dijelaskan? Halaman 877. Sedikit warna merah muda di bagian pinggir putih mata. Bagian putihnya di pinggir-pinggirnya ada memerah. Ya, ini makna ashkal. Al-Qadi, ada alinea pertama. Al-Qadi mengatakan, menurut kesepakatan para ulama, penafsiran seperti ini hanya merasal dari dugaan. Bukan dugaan, ya, tetapi kekeliruan. Kekeliruan Simak yang tadi. Dan ini merupakan kesalahan yang fatal. Penafsiran yang tepat berdasarkan yang telah disepakati oleh para ulama serta diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan seluruh pakar kata-kata rumit, karena ada pakar-pakar yang menguasai kata-kata yang rumit dalam bahasa Arab, bahwa kata asyukla, itu yang artinya ashkal tadi, artinya sedikit warna merah muda, ya, di bahagian pinggir putih mata. Apa ini maksudnya dalam kurung? Sklera, apa itu sklera? Tapi cukup dipahami di bagian pinggir mata, bagian yang putihnya, pinggir-pinggirnya ada merah muda. Ini juga merupakan sebuah keindahan dari mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang ditafsirkan oleh Simak bahwa ashkal ain itu adalah matanya agak memanjang belahannya, ini dikritik oleh para ulama, dan bahkan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah bagian yang putihnya itu di pinggir-pinggirnya itu merah muda. Merah muda. Ya, ini bentuk mata Nabi. Kemudian tumit. Ya. Kata Syu'bah, qala qultu ma manhusul aqibi. Apa yang dimaksud dengan tumit yang manhus? Manhus. Qala qalilu lahmil aqibi. Kata simak, yaitu daging yang belakang tumitnya ini ke, apa, sedikit, tidak membengkak. Ya. Bagaimana dagingnya, lemaknya itu tidak banyak. Qalil lahmil aqibi, tumit yang mempunyai sedikit daging. Ya. Bisa jadi ini merupakan tanda gemuknya dan lansingnya seseorang di ungkapan bahasa Arab. Yang intinya tiga dari sifat Nabi SAW ini merupakan sifat kesempurnaan yang dipuji-puji oleh orang Arab, yang merupakan bila mana seseorang memiliki tiga sifat tersebut, maka ini merupakan keutamaan, keistimewaan tersendiri. Dipuji mulutnya yang lebar, karena memang ini di bangsa Arab demikian. Dipuji bola matanya, bagian-bagian putihnya, di pinggir-pinggirnya ada merah muda, merah muda, kemudian tumitnya yang tidak banyak dagingnya atau lemaknya, menunjukkan bahwa dia lansing sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang sifat mulut, mata dan kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya, bab ini, kalau ya, kalau kita ingin mengetahui bagaimana pujian-pujian para pujangga, ya, sastrawan-sastrawan, terkadang mereka mengeluarkan ungkapan-ungkapan tentang menyifati kelebihan-kelebihan organ-organ tubuh manusia, menyifati mata, bahkan alis mata, ukuran tangan, bentuk pinggang, bentuk pinggul, mulut, bibir, hidung. Nah, ini luar biasa, akan masuk dalam hal-hal yang tadi sebagiannya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab yang ke-28, bab kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abyad malihal wajhi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkulit putih dan berwajah, ya, tampan, sebagaimana yang telah kita pelajari. Malih, ya, asal maknanya adalah asin, ya, tetapi maksudnya adalah tampan, ya. Ini sifat Nabi yang juga merupakan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, berkulit putih dan berwajah tampan alaihi salatu wassalam. Kita baca hadisnya. 6019. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Sa'id bin Mansur qala haddathana Khalid bin Abdullah anil Hurairi atau anil Jurairi an Abi Tufail radhiyallahu anhu. Abi Tufail Amir bin Wasilah, ya, sahabat yang paling di antara sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, Abu Tufail Amir bin Wasilah radhiyallahu ta'ala. Qal qultu lahu ara'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang berkata adalah Al-Jurairi berkata kepada Abu Tufail, apakah engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, araita Rasulullah sallam, apa benar engkau melihat Nabi? Qala na'am, katanya iya. Kana abyada malihal wajhi, adalah dia putih dan wajah yang tampan alaihi salatu wassalam. Ini perkataan Abu Tufail menyifati warna kulit Nabi, kemudian juga menyifati wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna kulitnya abyad dan wajahnya tampan sallallahu alaihi wasallam. Qala Muslimu bin Ibnu al-Hajjaj. Muslim bin al-Hajjaj siapa? Qala Muslim bin al-Hajjaj. Siapa ya? Imam Muslim. Imam Muslim. Ya. Imam Muslim. Ya. Di sini selesai dari hadis. Ingin menambahkan faedah. Dan yang mengatakan qala. Itu kan ada yang berkata. Ya. Yang berkata di sini Imam Muslim. Yang menukilkan perkataan muridnya. Perawi kitab. Saya Muslim. Ya. Berkata Muslim al-Hajjaj berarti ada yang qail, ada yang menceritakan perkataan. Yang menceritakan perkataan ini adalah muridnya, perawi sahih Muslim. Kemudian yang berkata Muslim al-Hajjaj al-Wasiti. Ya, Muslim al-Hajjaj al-Naisaburi, al-Wasiti al-Naisaburi. Pemilik kitab ini. Qala Muslim al-Hajjaj, mata Abu Tufail. Jadi kita katakan dia sahabat yang terakhir meninggal dunia. Ini yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Mata Abu Tufail sanata mi'atin. Ya. Wa kana akhiru man mata min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah. Ya. Faedah yang disampaikan oleh Imam Muslim yang di luar hadis. Dia sudah selesai menyampaikan hadis Abu Tufail tentang sifat tentang warna kulit Nabi, tentang bentuk wajah Nabi, kemudian dia ingin menjelaskan, menambahkan penjelasan atau menambahkan keterangan tentang Abu Tufail. Ini faedah yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang pembaca kitab Sahih Muslim. Maka beliau menambahkannya. Mata Abu Tufail, meninggal Abu Tufail, yaitu Amir bin Wasilah, sanata mi'ah. Tahun berapa? 100. Tahun 100. Nabi meninggal tahun berapa Hijriah? 11. 11. Berarti setelah meninggal Nabi berapa tahun? 90. 89. 89 tahun setelah Nabi meninggal Amir. Menunjukkan bahwa dia yang paling terakhir meninggal dari para sahabat Nabi SAW. Karena sudah masuk abad berikutnya. Sudah masuk abad berikutnya, abad yang kedua. Ya, abad pertama Hijriah berakhir dengan tahun 100-an atau 99. Ya. Berarti dia terakhir sekali meninggal dari para sahabat. Makanya Imam Muslim mengatakan wa kana akhira man mata min ashabi Rasulullah SAW. Dan dia adalah sahabat yang paling terakhir meninggal. Abu Tufail Amir Ibn Wathilah. Ya. Itu yang terakhir ini bukan berhubungan dengan hadis, tetapi menjelaskan tentang Abu Tufail yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Makanya, karena dia yang terakhir meninggal, orang ragu apa benar dia melihat Nabi atau tidak. Ya. Termasuk di sini muridnya Al-Juraidi, apa benar engkau melihat Nabi SAW? Nabi meninggal 89 tahun yang lalu. Mana mungkin engkau melihatnya? Tetapi karena dia memang sahabat yang terakhir meninggal, maka tentu tidak akan menghilangkan ya status sahabatnya. Lalu dia mengatakan, iya saya melihat Nabi SAW. Lalu dia sebutkan Nabi SAW abyad wa malihul wajhi. Maliha al wajhi. Putih dan wajahnya tampan. Ya. Karena definisi sahabat apa? Orang yang melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman. Kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata alaih. Meninggal dalam keadaan beriman. Khilaf para ulama. Ya. Orang yang sudah berjumpa dengan Nabi kemudian dalam keadaan beriman, kemudian murtad, kemudian taubat. Nah, ini khilaf para ulama. Tapi mereka sepakat bahwa sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Meninggal dalam keadaan beriman. Tidak ada perputus. Dan khilaf bila mana dicelah-celahi oleh murtad. Khilaf ulama-ulama yang kuatnya memang tetap juga beriman. Tetap juga sahabat. Yang dengan ketentuan dia bertaubat dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Ini tentang sahabat. Jadi, karena jauhnya masa Amir bin Wasilah ini, Abu Tufail dengan masa Nabi, orang ragu dia sahabat atau tidak. Maka ditanya, Ara'aita, apa engkau benar-benar melihat Nabi SAW? Maka dia mengatakan, Na'am, kana abiyadha malihal wajhi. Baik, kita lanjutkan. 6020. Dan ada catatan penting juga, para perawi hadis yang diteliti oleh para ulama, nah seperti ini mereka sangat sangat sangat teliti. Ketika jarak meninggalnya seseorang dengan masa perawi ini sangat jauh, mereka mulai ragu. Ya, mulai ragu antara untuk meneliti sebuah riwayat ketika seorang murid dengan gurunya jaraknya sangat jauh. Ya, jadi mereka semua mengetahui kapan meninggalnya perawi hadis. Ini salah satu syaratnya. Mereka menghafal tahun meninggalnya. Jangankan tahunnya. Bulan dan harinya mereka hafal. Untuk menetapkan apa benar muridnya ini benar-benar berjumpa dengan dia atau tidak. Jadi mereka mempelajari kapan meninggal dan kapan lahir. Itu dihafal semuanya. Dari ribuan para perawi hadis. Ini tujuannya apa? Untuk menetapkan apakah nanti sanadnya bersambung atau tidak. Salah satu yang mereka tetapkan tidak bersambung, ya, ketika mereka meragukannya, ketika masa antara lahirnya si murid dengan meninggalnya si guru, terpisah jauh. Berarti ini terputus. Namun mungkin dia mendengar. Si fulan lahirnya tahun 255. Sementara gurunya meninggal 240. Ya. Jadi ketika meneliti tahun kelahiran, tahun meninggal, mereka bisa. Ini salah satu langkah pertama ya untuk menetapkan sanad itu bersambung atau tidak. Dari menghafal wafiyat. Tahun kelahiran dan mawalid, tahun kelahiran. Tahun kematian dan tahun kelahiran. Dihafal semuanya. Ya. Meninggal tahun segini, meninggal tahun. Makanya ketika kita baca buku, kumpulan-kumpulan buku yang menulis riwayat para perawi hadis, di situ pasti ada meninggal tahun segini, karena mereka menghafalnya. Ya, mereka menghafalnya. Sementara kita, orang tua kita yang baru belum beberapa tahun yang lalu meninggal, enggak tahu kita tahun berapa lagi meninggalnya. Ya. Lupa kita. Kapan meninggal orang tua kita? Misalnya yang sudah meninggal orang tuanya, tinggal anaknya, terkadang lupa. Tahun kelahirannya pun lupa. Tahun berapa lahirnya ini? Berapa umurnya? Ya. Lupa kita. Sementara mereka yang tidak ada hubungan apa-apa, bahkan mungkin daerahnya berbeda, tetapi mereka telusuri di mana lahir, tahun berapa lahir. Ya. Kemudian, apa riwayat hidupnya? Semenjak kapan dia menghafal Quran? Semenjak kapan dia mulai belajar hadis? Siapa saja guru-gurunya itu ditelusuri, ya. Siapa saja guru-gurunya, kemana saja dia pergi. Kalau kita kan tidak ada kerjaan namanya itu, masa orang lain diurus. Ya. Tetapi inilah caranya Allah menjaga agama. Kalau tidak mereka disediakan oleh Allah orang-orang seperti tadi, maka tidak akan sampai kepada kita hadis-hadis Nabi. Tidak akan terpilih mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Jadi berkenaan dengan mengetahui ya kapan lahir, kapan meninggal, ini salah satu dari langkah-langkah untuk meneliti hadis. Ya. Dan mereka beribadah untuk mencari tahu kapan meninggal, kapan lahir, ini beribadah, bukan sia-sia. Untuk menetapkan hadis itu bersama atau tidak. Ini Amir bin Abu Tufail, Amir bin Wasilah, karena saking jauhnya terpisah dengan meninggalnya Nabi, mereka ya bertanya, benar enggak engkau melihat Nabi? Akhirnya Semua sepakat bahwa Amir, kalau kita lihat biografinya di kitab-kitab biografi para ulama, pasti disebutkan sahabiyun jalil. Ya, sahabat yang mulia. Ada sebuah buku kecil ya, yang ringkasan dari sekian banyak buku sebelumnya, ditulis oleh Ibnu Hajar, namanya Taqribut Tahdzib. Ya. Nah, kalau dilihat di situ nanti Abu Tufail Amir bin Wathil, dia akan mengatakan sahabiyun, sahabat. Walaupun dia meninggal dengan jarak meninggalnya Nabi 89 tahun. Baik, kita baca hadis yang tadi 6020. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri qala haddatsana Abdul A'la ibn Abdul A'la. Ini juga pelajaran ya, bahwa nama anak dengan nama ayahnya sama. Nama anaknya Abdul A'la, nama ayahnya juga Abdul A'la. Ya. Qala haddatsana Abdul A'la bin Abdul A'la anil Jurairi an Abi Tufail radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma 'ala wajhil ardi rajulun ra'ahu ghairi ya wa ma 'ala wajhil ardi rajulun ra'ahu ghairi qala faqultu lahu fa kayfa ra'aitahu qala kana abyadha malihan muqassadan. Hadis Abu Tufail masih ya, dia mengatakan saya melihat Nabi, ini menunjukkan bahwa dia sahabat, dan tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang dilihat oleh siapapun ya, ra'ahu ghairi ya, tidak ada seorang pun yang seperti Nabi SAW dilihat oleh seorang pun ya. Lalu bertanya muridnya yaitu Jurairi, qala faqultu lahu fa kaifa ra'aitahu, bagaimana engkau melihat Nabi SAW? Karena para tabi'in juga merindukan untuk melihat Nabi, cuma mereka tidak sempat melihat Nabi. Tabi'in itu definisinya adalah man laqiyas sahaba mu'minan wa mata alaih, orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, tabi'in. Dan mereka tidak melihat Nabi. Jadi mereka ketika para sahabat bercerita tentang Nabi, luar biasa. Kerinduan mereka untuk melihat Nabi SAW. Makanya di sini, Al-Jurairi mengatakan, bagaimana engkau melihat Nabi SAW? Ya. Kata Abu Tufail, qala kana abyad, adalah Nabi SAW berkulit putih, malihan, berwajah tampan, muqassadan, berperawakan sedang, tidak berlebih-lebihan ya, seperti yang telah kita pelajari, dia marbu'an, tidak tinggi terlalu dan juga tidak rendah ya, sempurna ya. Itu yang maksud dengan muqassadan. Ini tambahan dari riwayat yang sebelumnya. Dan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu tambahan dari bentuk-bentuk Nabi yang dijelaskan oleh para sahabat, yaitu yang sekarang tentang warna kulitnya dan dengan tentang wajahnya, tentang wajah Nabi SAW. Kemudian bab berikutnya, ini juga masih tentang sifat Nabi ya, yang berkenaan dengan uban Nabi. Ka'babu syaibuhu SAW, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uban, rambut yang putih. Ya. Hadis yang pertama 6021. Ya. 6021. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ibnu Numair wa Amr an-Naqid jami'an an ibn Idris qala amrun wa haddathana Abdullah ibn Idris al-Audi an Hishamin an ibn Sirin qal su'ila Anas ibn Malik hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innahu lam yakun ra'a min ash-shaybi illa qala Ibn Idris ka'annahu yuqalliluhu waqad khadaba Abu Bakrin wa Umar bil hinna'i wal katami. Ya, ini hadis Anas yang diriwayatkan darinya oleh muridnya Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Kata Muhammad Ibnu Sirin, Anas pernah ditanya, apakah Nabi SAW pernah mencelup khadaba, mencelup mewarnai. Ya. Hal khadaba Rasulullah SAW. Di sini menyemir ya. Sama itu. Menyelup, menyemir, mewarnai. Ya. Apakah Nabi SAW pernah menyemir, maksudnya menyemir rambutnya? Ini pertanyaan. Lalu berkata Anas, qal innahu lam yakun ra'a minasyaibi, sesungguhnya dia tidaklah melihat dari uban illa ya illa titik-titik ya illa tidak ada sambungannya. Ibnu Sirin Ibnu Idris yaitu salah seorang perawi Abdullah bin Idris. Qala Ibn Idris ka'annahu yuqalliluhu. Ya. Kata Anas, tidaklah Nabi menjumpai di kepalanya uban kecuali. Mungkin di, bagaimana kalau kita ingin menjelaskan tentang jumlah yang sedikit? Isyaratnya bagaimana? Ingin menerangkan bahwa jumlahnya sedikit, tetapi dengan isyarat. Gimana? Begini atau apa? Satu, pokoknya dengan isyarat. Ya, Anas mengatakan tidaklah Nabi menjumpai atau mendapatkan di kepalanya itu uban kecuali, kemudian kecualinya itu dengan isyarat. Maksudnya kata Ibnu Idris ka'annahu yuqalliluhu. Ya, maksudnya bahwa dia menyatakan bahwa ubannya sedikit. Ya, ubannya sedikit. Berarti kalau sedikit tidak perlu disemir, tidak perlu dicelup, diwarnai. Ya. Anas bin Malik menjawab bahwa dia belum pernah melihat uban pada rambut beliau. Ibnu Idris mengatakan seakan-akan Anas mengatakan bahwa uban Rasulullah SAW hanya sedikit. Ya. Hanya sedikit. Kalau sedikit tentu tidak dibutuhkan untuk menyemirnya. Ya, ini pertanyaan apakah Nabi menyemir atau tidak? Jawabannya, ubannya saja sedikit bagaimana untuk disemir? Itu jawabannya. Berarti tidak menyemir. Kemudian Anas melanjutkan, waqad khataba Abu Bakrin wa Umar. Sementara Abu Bakar dan Umar melakukannya. Ya, melakukan apa? Menyemir rambutnya. Berarti ubannya banyak. Kemudian alat atau sarana untuk menyemir disebutkan di sini bil hinna'i wal katami. Bil hinna, al hinna apa? Inai atau pacar. Ya. Dan al katam salah satu jenis untuk menyelup atau menyemir rambut. Ya, di sini tidak diterjemahkan juga katam. Ya. Bisa jadi mungkin dijelaskan di syarahnya. Kita coba lihat. Juga tidak ada ya, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan katam. Ya. Kalau bahasa kita katam itu apa? Untuk ketam ya. Tetapi ini salah satu jenis dari alat untuk mewarnai atau menyemir rambut. Hinna, kemudian katam. Ini yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya. Menunjukkan bahwa dibenarkan. Kalau seandainya tidak dibenarkan untuk menyemir, maka Nabi SAW akan melarang. Dan tidak satu-satunya dalil kalau Nabi tidak menyemir, berarti tidak boleh menyemir. Ya. Menyemir rambut. Dan alasan kenapa tadi Nabi tidak menyemir, karena kata Anas ubannya sedikit. Saya tidak melihat kecuali hanya beberapa helai saja. Ya. Padahal dalam sebuah hadis Nabi SAW terlihat sudah bermunculan ubannya di kepalanya. Lalu ditanya oleh para sahabat, ubanmu sudah banyak ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang membuat saya beruban adalah surat Hud dan sahabat-sahabatnya. Surat-surat yang bercerita tentang siksa, tentang hukuman Allah untuk umat-umat terdahulu seperti Al-Haqqah tentang neraka. Ini di antara kawan-kawannya surat Hud. Ini yang membuat Nabi SAW beruban. Maksud beruban, rasa ketakutan yang luar biasa terhadap ancaman-ancaman Allah. Sehingga tumbuhlah ubannya. Ya. Ini menunjukkan Nabi beruban, cuma ubannya tidak banyak, sehingga dia tidak menyemirnya. Dan sahabatnya Abu Bakar dan Umar mengakukannya, menunjukkan bahwa ini juga dibenarkan dan disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah. 88. Oh iya. Kata al-hinna artinya daun pacar atau inai. Kata al-katamu, katam dibaca al-katam, begitulah bacaan yang populer. Abu Ubaid salah seorang pakar bahasa Arab ya. Dan lainnya mengatakan kata tersebut dibaca al-katam. Katam adalah tumbuhan yang digunakan untuk menyemir rambut. Ya, sama dengan inai. Warna putih atau merah pada tumbuhan itu lebih cenderung kepada warna gelap. Jadi warnanya putih atau merah nanti akan membuat rambut menjadi lebih gelap. Ya. Membuat rambut gelap. Ini yang bahan yang digunakan oleh siapa? Abu Bakar dan Umar untuk menyemir rambutnya. Termasuk inai. Dan masalah menyemir ini para ulama mengatakan karena asalnya memang dibenarkan, cuma yang ditetapkan oleh Nabi adalah menjauhi warna hitam. Ya, ijtanibus sawad. Jangan dijauhilah warna hitam, karena warna hitam ini mengelabui. Orang mengira dia masih pemuda, masih muda sekali karena warna rambutnya masih hitam, ternyata dia sudah tua. Nah, pengelabuan ini yang tidak dibenarkan oleh agama. Kalau ingin mewarnai, warnai dengan warna-warna yang lain yang menunjukkan bahwa dia tidak lagi muda. Warnanya itu bukan warna biasa, warna yang sudah dirubah. Bukan kepada warna yang asalnya tetapi warna yang lain. Wallahu a'lam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu hadis yang bisa kita baca pada kesempatan ini dari bab yang ke-29 dari Kitabul Fadail, yaitu tentang uban Nabi SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca sisa hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Masih tentang ubannya, bahkan ada uban yang ada di jenggotnya. Ya, Nabi SAW jenggotnya juga ada ubannya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam keadaan tidak kurang apapun juga. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.